Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang apa hukum apabila ada seorang muslim yang memelihara seekor anjing untuk penjaga rumahnya. Dulu orang jaga rumah pakai anjing, sekarang enggak perlu pakai anjing, security ada. Jaga malam, tempat saya ronda, kemarin datang petugas ronda, Pak, duit ronda, tak perlu lagi saya pakai anjing. Itu alasan saja itu. Orang-orang kaya rumah klaster, pakai anjing juga lagi. Satpam ada, security ada. Maka tak ada alasan sekarang orang piara anjing. Maka orang yang memelihara anjing dikeluarkan satu hari amal ibadahnya sebesar bukit Uhud. Hadis sahih. Mani qatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing menjaga macam orang zaman Nabi dulu, maka satu hari dikeluarkan amalnya sebesar bukit Uhud. Jadi tiap hari amalnya min min min min min. Bahaya kedua, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk ke dalam, maka tak ada rahmat di rumah itu. Tapi dia tenang adam ayam, Pak Ustaz, itu bukan rahmat, itu istidraj. Tidak salat, tidak puasa, tidak zikir, miara anjing, minum khamar, rumah itu tenang saja, istidraj. Wa umli lahum, kuulur ketenangan, aku sedang permainkan mereka. Inilah yang paling kita khawatirkan. Tak salat tapi rezeki lancar, tak puasa tapi badan sehat, minum khamar, piara anjing tapi rezeki murah. Istidraj, hati-hati. Sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami permainkan mereka dengan istidraj tanpa mereka sadari. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka, inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Hati-hati.